pun janji sayang. Meski lala hati sayangi, pikir ale di sana cuma kuat yang sombayang. Minta Tuhan jaga ale. Jangan lupa ku peta, cinta tetap padamu. Meski jarak bisa katong sayang, cuma satu yang beta minta, jaga diri di sana. Tunggu sampai beta balik, bar ambil alih susah. Inikah tong pun cinta, inikah tong pun sayang. Sampai mati cuma ale sayangi. Biar lewat udara, cuma dengar suara. Cinta ini cuma persis sayangi. Satu yang kita minta, jaga diri di sana. Tunggu sampai beta balik, parambil alih show sayang. Ini katong pun cinta, ini katong pun sayang. Sampai mati cuma